kasih lagi The Rosda. Asli loh le. Aku atin riko Hulala ketutupan sing koyo biasane sing koyo hongson lo nong endi janjine nong endi sumpahe apa riko wes luntur welase sun rasa bisa boleh nyanyi yo Vasco, di Barcelona.